الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم Allah subhanahu wa ta'ala telah meliharkan kita ni dengan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih daripada sekalian umat hak dulu-dulu. Jadi saudara yang mulia, tentang kedudukan, tentang kemuliaan umat ni, Allah Ta'ala beritahu kepada genak-genak orang Nabi dia, genak-genak orang Rasul dia. Jadi yang ada mengatakan tak kurang daripada 70 orang Nabi dulu-dulu minta dengan Allah Ta'ala nak jadi umat baginda Nabi SAW. Dia jadi Nabi, dia jadi Rasul. Bila dia tahu kelebihan, kemuliaan umat Nabi SAW, nak jadi umat ni lagi. Dia jadi Nabi tu, nak jadi umat Nabi lagi. Yang dah mulianya umat Nabi SAW. Mari ke dia pada orang, bila pergi di akhirat masuk surga dulu pada orang. Nabi SAW bagi tahu kata Al-Jannah, surga tu hurrimat alal anbiya, surga ni diharam di atas semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi ni semenjak Adam alaihi salam hingga sampai ke baginda sallallahu alaihi salam, semua tak boleh masuk surga, haram. Hatta adkhulaha, hingga aku ni kata Rasulullah masuk dulu. Bila nabi sorai baru nabi kita masuk dulu, baru nabi lain boleh masuk surga. Selagi Nabi SAW tak jaga masuk surga, Nabi lain tak boleh masuk surga. Allah haramkan. Tak boleh masuk. Dan Allah Ta'ala haramkan surga ni alal umam, di atas semua umat-umat dulu. Tak boleh masuk surga juga. Hatta tadakulaha ummati, hingga masuk dalam surga tu umatku dulu. Umat Nabi masuk surga habis licin monai dulu, baru umat lain boleh masuk. Tuan-tuan yang mulia, nabi-nabi dulu Allah Ta'ala witugah, witanggungjawab, buat kerja Allah Ta'ala nak, kerja dakwah ni. Bukan supaya umat ni. Nabi-nabi dulu ni kadang-kadang satu kampung je. Kadang-kadang Nabi tu dihantar oleh Allah Ta'ala kena buat kerjanya untuk satu keluarga je. Anak beranak sendiri. Satu negeri, satu benua, macam-macam. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala witanggungjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh alam. Seluruh manusia. Bukan manusia ada di zaman hidup Nabi saja. Manusia tu hanya siapa kemak lah. Nabi kena tanggungjawab tu. Semenjak daripada dia, hanya siapa kemak tu untuklah tanggungjawab Nabi. Walau hanya tuan-tuan yang buat adalah hilang ini, tak ada temu dengan Nabi, tak ada Nabi, tak ada. Tapi dia lah nak jawab Nabi dah. Jadi Nabi tu fikir semenjak masa media tu, hanya siapa kemak dah dia fikir dah. Masuk dalam fikir Nabi, masuk dalam risau Nabi SAW. Siap dah. Moga kita dakwah ni tuan-tuan yang mulai kita ingat kata besar sekalinya, keluar dakwah, keluar pak ulang ni ke? Nah. Bukan keluar 4 bulan ni jadi cuk samkan, bukan jadi titik hak penting dalam kejarawan. Nah. سوتو ایام اولی ابصار لکجر وحی ایتو فکر النبی حزن النبی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رساو بیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتو ابصار kalau boleh anima itu kita maha kita ni sempurnalah kita sebagai umat Nabi SAW. Agar ada keluar dakwah ni kalau tak ada fikir Nabi tak tahu tu, tak tahu tu nak pergi, tak tahu tu nak pergi, nak pergi selok tu je mana dia. Agar keluar dakwah tapi fikir tak ada. Tuan-tuan yang mulia, supaya dengan gobok kata api hak kepala yang ada tolak ada kepala tu di desa jalan kita nak tengok tu kepala yang ada sifat gerobak dia tolak pun wajah nampak kata siapa ada dia tu dia tolak-tolak dia lepah tung lepah dia pergi pergi sendiri pergi pergi apa tu pergi dengan apa kan pergi dengan kekuatan tak pergi dengan apa pergi dengan lajak pergi dengan lajak pergi dengan lajak pergi habislah lajak mampu di situ. Bah, kalau kepala tak keheret, duduk mampuh situ. Bukan kita kata demo, ni kata kereta api tu. Karena dia tak ada kekuatan dalam diri dia. Kekuatan dalam diri dia untuk nak bergerak, nak bergerak, dia tak ada. Kena tupai kepala. Itulah tu dah orang tak ada fikir. Dah. Tuan-tuan yang mulia, kalau orang tak ada fikir ni, kenapa kepala hari gas satu, dia tak ingat. Minggu keluar, tak ingat. Saya kata minggu ni keluar dah 3 hari ni. Ah, tu kan kuasa tu kuasa. Kuasa tu baru ni. Kuasa tu minggu tak payah lagi. Ah, dia lah ni. Ni. Tak boleh harap. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita kena belajar ni. Fikir Nabi SAW kita dah keluar ni, kena belajar fikir, belajar risau. Ni. Tuan-tuan yang mulia, kita dah keluar. Kita dah buat usaha hari ni. Dan untuk nak wihasir fikir Nabi SAW, wihasir risau Nabi ni masuk dalam kita. Tuan-tuan yang mulia, bila ada fikir ni, dia dengar sendiri, dia lahir kekuatan, jadi kepala, jadi enjin. Jadi ada enjin dalam kita. Kepala kata api dia, jadi ada enjin. Gerobaknya anaknya, hayat lagi pula. Tuan-tuan yang mulia, sebab kita tengok orang yang ada di rumah tangga ni. Orang yang ada di rumah tangga, ada cara ke rumah tangga dia, ke anak binak, ke anak cucu dia tu. Nampak? Orang tu ada fikir tu. Orang tu ada fikir tu dalam semua keluarga dia. Bini dia, anak dia, cucu dalam keluarga dia semua tu. Dia ada fikir tu risau tu. Kalau nampak air hitung jernih tu, dia tengok, ah budak ni tak ada rasa. Dia fikir tu. Dia tu dia fikir tu baik mari kata dia baca tu baik kata budak ni tak sedap rasa. Bila mari fikir kata budak ni tak sedap rasa, dia mari dia mari risau pula. Tak leh elak tu. Dia tak leh elak tu. Dia orang mari rasa kata tak elak tu dia panggil apa? Itu bimbel. Risau bimbel. Nama ke kena wairah ke? Inilah mana wairah tak tahu dia tu. Bunyi dia mau kajak kata wairah-wairah. Dia pun bimbel takut kena kumel wairah. Takut kena cerah wairas dia ada. Tuan-tuan yang mulia, bila berkapuh ni, fikir dengan risau ni, mari berkapuh, maka dia lahirlah kekuatan dalam tubuh dia, sanggup bersedia, sanggup bersusah, sanggup berkerbat, jangan ambil duit dalam pokat, jangan ambil anak dia pergi hospital, ambil anak dia pergi klinik, ambil anak dia pergi jumpa bomo, jangan buka tubik duit, beli ubat, jangan segala-gala. Ni kekuatan ni mari dana ni. Cik jawab. Kekuatan ini tumbuh mari daripada fikir tadi dan risau tadi. Tuan-tuan yang mulia belah tu lah kita ni nak guna fikir dan risau tu untuk agama ni. Macam Nabi SAW. Nabi tu buat apa tu tak tahu letih. Tak tahu rehat. Tak tahu nak rehat. Dih. Hingga sampai anak dia tu minta Fatimah dia nyanyi, dah nyanyi tengok ayah dia. Baginda Nabi SAW teruk dah. Ah. Nampak lajak dah. Ah. Nabi berehat kata. Tu. Pergi pagi-pagi ni, pergi tu ni, baju cuci malak, rambut pun sisir malak. Kelik mari baju cuma. Kelik mari rambut ni berdebu. Tak ada berah. Nabi tak ada berah. Karena tua-tua yang mula dia tak ada fikir ni. Fikir dia, fikir umat ni. Fikir dia risau pada umat ni. Fikir agama ini. Tak boleh nak duduk ni takut agama ni. Bagaimana supaya agama ini masuk dalam kehidupan ini? Bagaimana supaya umat ni boleh ambil agama ini? Bagaimana supaya umat ni faham, yakin dengan agama ini? Umat ni sanggup bersedia untuk bawa agama dalam hidup ni. Tu. Dan dia faham bimbang takut umat ni tak ambil agama, maka susah benar umat tu. Susah benar orang tu. Biasa Nabi sekali salam-salam Nabi duduk dengan sahabat orang Usamah yang lalu kau dapat dia. Nabi tengok orang Usamah tu air mata nilai. Sahabat pun tengok keliling dengan Nabi air mata nilai. Sahabat kata, ya Rasulullah, ini mayat Yahudi. Ini mayat Yahudi. Rasulullah kata, ya aku pun tahu. Mayat ni Yahudi, aku pun tahu. Tapi bagaimana dia adalah seorang-seorang daripada umat aku yang dia mati tanpa kalimah la ilaha illallah ni. Macam mana dia? Macam mana dia keadaannya di akhirat? Tu risau dia tu. Syafaqah dia. Ada syafaqah orang panggil nyanyo. Kesialah macam mana lagi akhirat tu. Tuan-tuan yang mula kalau boleh fikirlah ni kita ni ada fikir ni kita ni Allah mahal lah. Nak duduk tak boleh lah. Nak duduk tak boleh. Jadi mana kekuatan tak? Kekuatan untuk bergerak, untuk bertindak dalam kerja ni. Kena khususi lagi, kena usuli lagi, kena gah lagi, kena taski orang lagi, kena... Macam-macam. Nak duduk dia tak boleh. Bergerak. Ada kekuatan bergerak. Ada kekuatan bertindak dan beramal. Hasil, tolak ke. Dorong ni. Dorong ni tolak. Mana daripada kekuatan fikir dari risau tu, dorong, tolak kita pergi kepada bertindak dan beramal. Yes. Jadi tuan-tuan yang oleh maha kita ni maha menang jadi umat Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah Ta'ala wi tanggungjawab kepada umat Nabi SAW, tanggungjawab sebagai Nabi SAW. Sebab tu Nabi-Nabi dulu duk gerai nak jadi umat ni. Karena tanggungjawab umat ni, tanggungjawab Nabi itulah. Tanggungjawab Nabi ni seluruh alam, seluruh dunia. Seluruh manusia. Kafatan linnas. Untuk seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Aku tidak atamu, tidak utuh kamu, wahai Muhammad. Malaikatnya untuk seluruh manusia. Aku tidak hatta kamu ni. Malaikat untuk seluruh alam. Tu tanggungjawab Nabi ke seluruh alam. Pak kita ni, kena ambil tanggungjawab Nabi ke seluruh alam juga. Tua-tua yang mulia ni orang tua hak pahai dalam kerja ni. Dia rayak. Nak buat orang sedar ni. Bawa hak tu dalam bayar dia kalau pergi tempat istimak tu. Orang seluruh dunia ada. Hamara saf. Pakistan wala nahiye. Hamara saf. Arab wala Arab. Amalful Arab nahiye. Malaysia wala, Thailand wala, Indonesia wala, nahi. Kita semua ni bukan orang Hindustan, bukan orang Pakistan, bukan orang Malaysia, bukan orang Thai, bukan orang Indonesia. Bukan. Kita ek umat ke bedrin umat he. Kita ni satu umat. Yang mana umat yang paling mulia. Sebaik-baik umat. Kenapa hal ni? Tapi kita menghidup sini. Jadi tuan-tuan yang mula kalau pahalan ni Allah sedak, serenak. Kalau pahalan ni. Pahal kita ni adalah umat. Mari tumbuh dalam rasa kata kita ni umat ni. Nampak? Bukan orang tanding kita ni. Bukan orang jala kita ni. Bukan orang nara kita ni. Nah, kita umat Nabi SAW dihantar oleh Allah untuk seluruh alam. Tanggungjawab Nabi itu banyak anak Allah Ta'ala wik Nabi. Kalau katakanlah, kalau awak bandingkan, kata Allah ni wik Nabi ni duit 100. Duit 100 tu. Kepada umat ni duit 100 tu tak nak pecah lagi. Nyata. Tanggungjawab kerja dakwah. Kerja Nabi. Tua-tua yang mulia maha kerja ni ni. Dengan kerja agama ni jadi gapa? Dengan kerja dakwah ni jadi gapa? Bidda'wah yatakawwanud din. Bidda'wah yatakawwanul iman. Dengan kerja dakwah ni terbentuk agama ini. Dengan kerja dakwah ni terbentuk iman ini dalam hati. Hei. Tua-tua yang mulia Nabi ni. Ni kerja dakwah ni adalah nubuah. Kerja nubuah. Bukan kerja siasah. Bukan siasah, bukan politik. Bukan kanmu. Orang ada kata Nabi kan menang tu, nak kan menang. Orang tu kena tobat tu. Nah, mana Nabi kan menang? Nah, Nabi ni nubuah. Nubuah. Tinggi pada siasah lagi. Tinggi pada siasah. Tinggi pada firasah lagi. Dia ada lagi siasah. Siasah. Nampak? Siasah ni terbit. Panah terbit. Dan ada lagi di sana siasah tu ada firasah. Firasah. Nabi SAW bagi tahu kata, ittaku firasatal mu'minin. Mung kena takut akan firasah orang mukmin. Fa innahu yang zuru bi nurillah. Karena orang mukmin ni dia boleh nampak dengan nur Allah. Macam sahabat dulu tu. Dia ada firasah tinggi dia. Sayyidina Umar ni boleh nampak. Dia boleh tengok dengan nur Allah Ta'ala. Tahu dia bahaya. Banyak ayat Quran turun mari kena dengan kandak Sayyidina Umar tu. Dia tak ingat ada ulama dia cek. Dan berapa hukum-hukum hak Tuhan buat turun hukum syarak ni. Jadi turun tu Umar dan nak batu. Umar dan nak batu tu aku gerak hukum tu. Duduk kandak Umar. Banyak. Salah satunya orang Tino pakai furdah tu. Umar dah fikir kalau orang Tino masa dulu belum turun ayat hijab tu. Umar dah kenal kan orang Tino ni tutup ni tak nampak ni. Supaya jadi selamat, supaya jadi aman ni, jadi molek ni. Dia rasa kemah ya kalau orang Tino pakai tudung orang ni, gini. Umar dah fikir, dah nak lah ni. Maka Allah turun ayat hijab. Banyak perkara Allah Umar dah fikir nak gitu. Allah Ta'ala turun wahyu ke Nabi. Jadi hukum syaraknya macam tu. Firasah dia tinggi dua-dua yang mulia. Dia boleh nampak. Dia boleh pandai dengan nur Allah. Bukan sebab kita hak ni dua-dua yang mulia hilang. Tak ada umat hari ni tak ada barang ni. Tak ada barang ni. Dia. Tua-tua yang mulia mari dana tu. Perkara-perkara lah tu mari dana tu. Ni. Mari dengan kerja Nabi SAW ni. Kerja ni adalah nubuah. Kerja kenabian ni. Tua-tua yang mulia kerja dakwah ni kena belajar benar. Bah belajar lah ni. Tua-tua yang mulia nak belajar ni. Kita dakwah tak ada. Belajar ni. Belajar kerja dakwah ni belajar daripada kerja dakwah ni sendiri. Kerja dakwah ni kena belajar daripada kerja sendiri. Sahabat dulu mereka faham dakwah dengan kerja dakwah ni. Mereka sebar agama dengan amal agama. Mereka faham dakwah ni dengan kerja dakwah ini. Tak ada. Supaya hak orang nak nampak hari ni. Supaya dengan orang hari ni dia faham. Orang hari ni dia fikir ni. Jauh tak? Orang hari ni tulis surat. Tulis kitab. Tulis majalah. Tulis macam-macam. Zaman sahabat tu yang mulia tak ada. Tak ada main pesan menulis-menulis, pesan buat majalah-majalah ni, buat kitab-kitab. Tak ada. Penulis-penulis, imam-imam yang penulis besar-besar dah nak pergi mari di zaman mereka. Imam Bukhari, imam Muslim, imam Nasa'i, macam imam-imam muhadisin. Imam-imam fiqh pula dah. Imam Hanafi, imam Hambali, imam Syafi'i, imam Maliki. Tak ada pergi mari sana rambut. Buat tu, buat mengarah menulis-menulis tu. Dua-dua yang mulia di zaman sahabat ni tak ada. Ada kerja dakwah ni soal. Agama ini sempurna. Agama ini hidup. Agama ini kuat. Orang buat kerja dakwah tuan-tuan yang mulia apa jadi dia? Jadi agama. Tumbuh agama. Hidup agama. Kukuh agama. Kekal agama. Dan tersebar agama. Tuan-tuan yang mulia, kejarawah ni untuk ihya iddin, untuk nak berhidup agama. Li baqa iddin, untuk mengekalkan agama. Wali tarsikhiddin, dan untuk meneguhkan agama. Dengan kejarawah ni, hidup agama, tumbuh agama, dan we jadi tarsikhiddin, mana kuat agama ni. Kukuh. Fah? Wali baqa'iddin, untuk mengekalkan agama. Dan wali nasyriddin, dan untuk sebarkan agama. Ni, dengan hijau sedah ni, hijau sah ni, dengan hijau yang sama ni. Jadi boleh berapa kata, 3-4 kata. Hidup agama, kukuh agama, kekal agama, tersebar agama. Tu. Dek. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerja pula kerja dalam manhaj nubuah, manhaj Nabi SAW, ikut manhaj Nabi ini. Sebab tu kena belajar tuan-tuan yang mulia, kena belajar daripada kerja ni. Kena belajar daripada kerja ni, lepas tu kena berdoa. Minta dengan Allah supaya Allah wi kita ni faham kerja ini. Kerja ni bukan kerja akal, bukan kerja mesti kena kira dengan otak dah. Kadang-kadang tengok tak pernah sabar. Kerja rawah ni kalau tengok tu tak pernah sabar. Nah, mari kita nak pilih kakak rawah. Apa? Kalau kita keluar Jumaat ni, buku tak lain sah kena bawa. Lepas tu, puyuk ta'am. Sek ta'am, kena ada. Tak ada? Kalah. Buk tak sikit. Nah, lepas tu dalam tu ada bersarak. Lepas tu ada bayi, ada gah khususi. Ada, bernama ni, ada gah umumi. Ada 4-5 gah tu. Lepas tu ada bayar mengerik, ada bayar subuh, ada muzakarah, ada taklim, ada lain-lain tu. Kalau kita tengok rupa ni, tengok ni, nak kita buah-buah umat ni menghadapi berjaya besar melihat tinggi ni, nak buat ada alih. Untuk nak bawa umat ni kepada kemuliaan tinggi, siapa kena naik tak pocok. Kalau tengok body dakwah. Tuan-tuan yang mulia, jangan tengok situ dakwah ni. Kerana kerja dakwah bukan kerja akal. Itu hal kita dah kira tu akal. Kerja dakwah ini adalah kerja nakal. Kerja yang ambil daripada Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ambil daripada Nabi-Nabi ni. Tengok Nabi buat kerja. Nabi mana? Tengok Nabi mana-mana pun. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ada dakwah sekarang raya dia. Dakwah sekarang raya. Tak ada muka lain sekarang habuk. Tak ada dakwah. Dakwah ni belah Nabi dakwah. Ada dakwah sekarang. Penyokong tak ada. Penolong tak ada. Pembantu tak ada. Dia wahidan matrudan. Nabi Ibrahim. Tunggak sorang sendiri. Lepas tu matrudan. Orang tak kira dengan dia. Mak buat dia sendiri menetek kira. Nak pergi surung kepala dengan siapa? Kekayaan pun tak ada. Kekuasaan pun tak ada. Tameneng pun tak ada. Tak ada sekarang pun. Ada nak masuk ke? Tua-tua yang mulia dia kena hadap. Di zaman dia tu kena hadap dengan siapa? Kena pergi berapa dengan siapa? Kena pergi muka bawah dengan siapa? Namrud masa tu. Yang mana di tangan Namrud ni kuasa boleh merata sebutir dunia. Kekayaan tak kena bayar tak. Tak menang dia jadi raja, amnat. Boleh merata semua dunia. Ibrahim tak ada segala habuk. Tak nebeh pun dia. Tak ada jadi pos sekarang. Tapi ada dakwah sekarang. Fikir dia. Mana nak wujud boleh jumpa dengan raja nak meruk nak berkacat dakwah. Dengar balik berkacat. Kacat orang panggil orang tak dengar. Tak dengar. Dia ada cekak nak pergi jumpa dengan murid. Kena buat masalah. Bertimai dengan hari besar negara. Hari besar negara. Kalau kita kira agak hari beranak raja, hari puat walau alam lah. Jadi semua orang kena calon, kena tubik, mana-mana kena buat hari besar ni. Menyambut mana kebesaran, hari kebesaran negara ni. Dua-dua yang mulia Ibrahim ni ada sayang-sayang dia sekampung dengan dia tu. Mari hajak Ibrahim ini untuk pergi di dalam keramaian menyambut hari kebesaran negara mereka. Nah, supaya kita ke Malaysia dia kata sambut hari kemerdekaan. Aduh. Habislah topik Cina keling Melayu tak kena siapa kalau hari kemerdekaan se-Malaysia. Ada? Ada orang Malaysia kalau ni? Jadi tuan-tuan yang mulai tak apalah. Di zaman Namrud pun sebab tu, Ibrahim bila orang mai rakyat, dia kata orang nak sambut hari kebesaran negara ni, dia rakyat sayang, dia kata dia sakit lagi tak boleh. Wa ana sakim, aku sakit, aku demi dia. Dalam kaya tu. Jadi Ibrahim ni dia liar, dia tak sebab buat kita. Dia rakyat kata dia sakit lagi tak boleh tu kerana dia nak buat kerja agama. Buat kita ni kalau orang mari hajar buat kerja agama, cakap usul hari ni semua makan demo wagah. Jadi kita rakyat usul kerana kita tak sewak agama ni. Ibrahim ni dia orang hajar pergi raya anu, dia tak sewak pergi anu kerana nak buat agama. Bawa patah dia habis tu, dia merah masuk dalam rumah patah ni. Nyetaknya kapak habis. Kenapa? Ambil kapak ke sakut tahap sah. Orang terkejut besar. Kerana tak terfikir pun. Nak kejadian ni, peristiwa ni, tragedi macam ni nak jadi ni nak berlaku. Terperanjak orang-orang pegawai, penjaga tu mari tengok punah jahannya barang-barang ni, barang mahal ni. Barang yang disayangi, barang yang disembah, barang yang dipuja, barang yang dipuji, barang yang disanjung ni. Nanti mari tengok pesawat patah tekak ni. Cokeh mata apa ada ni? Banyak. Banyak gambar ni, dia buat. Ada satu orang ni pernah dengar mulut Ibrahim. Ada, ya tu ada dah orang lain. Tak ada orang lain, budak ni dah. Hak orang dia panggil Ibrahim tu. Karena dia biasa kata kepada Tuhan-Tuhan ni. Dia biasa kata kepada dia. Ibrahim satu hari itu, ayah-ayah okey buat patung. Buat satu patung. Ayah-ayah ni suka pengukiran. Okey, okey, sikit salah, buat jadi patung. Galak. Tah, suruh dia laku mahal hak dia. Tangan dia prima. Kenapa? Lepas tu pergi ke Ibrahim suruh pergi jual. Ibrahim, dia budak-budak lagi. Ambil tali, ikat di kok, heret tak sama. Dia adik nak belikan ini. Dia adik nak belikan ini. Dia telinga tak dengar, mata tak apa, kecek tak kerti. Tak ada tak lewat, tak lewat apa. Guna apa, kodak, mentara, kodak, dia adik nak beli. Ayat lagu ni dia nak beli. Dia barang hak tak kena, barang hak tak molek pun, dia kena pak molek ni beli tak kena. Barang tak ada gopo ni. Beli, cincin-cincin, beli. Dia kecek kena. Orang nak jual burung titik, dia suai pukul tu ada burung. Burung tak ada pukul lah, nak suai. Ya, apa-apa-apa-apa. Oh, lima cawak dia kata. Suai dia pukul lebih pada burung. Nak pelaku burung dia. Dia. Jadi tuan-tuan yang mulia Ibrahim ni, mari keluar. Itu orang beli. Jadi orang tu dengar kata-kata Ibrahim ni, maka dia pergi tangga. Buat timur kejadian berlaku di rumah patung mereka, dia kata Ibrahim dah. Dan orang lain tak pasal sembuh ni, kata-kata tak baik kepada Tuhan kita. Dia pun enggak. Jadi orang panggil Fu Tong Ha dah dia. Mananya boleh raja di raja pergi tangkap mewari, jumpa dengan Namrud. Namrud tanya dia, Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Dia ni yang buat kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim. Ibrahim pun tengok. Bal fa'alahu kabiruhum, fas'aluhum inkanu yantikun. Boleh jadi apa dia? Dia dah nak kacak dengan Namrud dah. Dia kata boleh jadi apa? Nampak-nampak tak dia? Tanya dia. Tanya kerana dia tak boleh kacak. Apa dia tak boleh kacak? Dia boleh tolong pun. Boleh buat apa kata. Gana orang takir dia gana. Dia tak tu. Dia sembah apa dia? Inna Rabbi wa Rabbakum wa Rabbukum Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu ini Allah. Allah lah yang buat langit tu. Allah lah yang buat matahari tu. Oh, tahu Allah situ tahu tak? Dakwah Ibrahim AS. Tu. Ayat kehebatan Allah di situ tahu tak? Oh, buat ni panah selalu. Makkah. Dua-dua yang mulia nawak potale. Kalau orang dakwah duduk di peringkat ni, orang nawak potale. Makhluk semua nawak potale. Bila bergantung berkelah-belah ni ini, berani berhadap macam ni ini, maka Allah tidak mungkin mudarat mana-mana makhluk kepada orang ini. Bukan Ibrahim sahaja. Nggak sampai kemak kalau orang lah ni, jadi sepatu lah. Tak kaya hadir insyaAllah, Rek. Tak ada terselik. Gementar pun. Oh, orang ni nak merupakan pada semua rakyat jelata minta kayu api semua kas orang. Ni kalau merekah suruh orang jemaah hadap dalam ni ni. Minta semua kas orang. Kita ambung dah padan tu. Oh, besar benar tu. Batu bukan jernih. Rakyat jelata di zaman tu berapa banyak kena wari kayu api semua kas. Tambung kayu api tu tinggi mana. Bila pingat api itu dinyalakan, tak ada mana burung yang boleh terbang dengan laju itu, boleh terbang dengan tinggi itu, nak lakuh ke panas api tak boleh. Hingga siapa nak masuk dekat tali, kena buat manjanik untuk nak tahu Nabi Ibrahim lepas masuk dalam api itu, kena buat manjanik alat bidah. Ambil Ibrahim suka dengan batu, tengok hak sama berat terah bubuh di atas manjanik itu. Bau, bau dia mai tok mak tok batu satu, cium bidah. Wow, dok naya tahu dah kor, bung jatuh di tengah, tengah bago. Batu ni sama berat dengan berat Ibrahim. Ibrahim bung berkah pasung pakau kaki tangan jadi bulat, bulat bidah. Nye pasung dia bung. Muka tak ada bubuh apa ni. Tuan-tuan yang mulia, hingga riwayat mengatakan melekat tu tengok, tu nampak tu melekat tu serius tengok. Ibrahim tak ada serius apa. Lebih pada melekat lagi punya keyakinan dia. Hingga sampai Jibril tu, ya Allah, Khalil kekasihmu, orang nak kau lepi. Tu buat tak kena. Lana ni, Jibril tu. Aku boleh pergi tolong ya Allah, minta izin lagi tolong. Ah, kita tanya dia dulu. Tuhai, buat akhirnya kita tanya dia tengok. Ibrahim mari, Jibril mari. Ya kata, ya Ibrahim, anak Jibril. Alakah haja aku ni Jibril ni. Adakah kamu berhajat perlu kepada bantuan aku ni? Ibrahim, Allah. Ya kata, amma bikafalah dengan muda. Oh, letih lah. Letih ni orang duk bimai ke dia. Orang duk takut ke dia, takut jatuh oleh api. Orang ni bertekak ni, mari nak tolong ni. Nambuh dengan mungkulah tu. Setelah Jibril takut-takut juga tengok kafir tu. Ibrahim tak nak buat muka, tak nak buat. Tua-tua yang mulia orang iman macam Ibrahim ni, dia kira tengok makhluk tak ada apa sekarang. Api tak ada apa. Api tak ada sekarang, hapuk dalam api tu. Panah dia Allah. Hangik pun Allah. Hanguh buat Allah, harir buat Allah, habu buat Allah. Ya kalau masalah api ini, ia jadi hangi, ia jadi habu, ia jadi habu, jadi harir, jadi hangi, jadi harir, jadi habu. Jadi Ibrahim tengok semua tu Allah belakang. Bukan api itu. Bukan apa? Nah. Tua-tua yang mulai apa, mereka tu main ketekan-tekan suruh nak tolong. Dia kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku cukuplah Allah. Allah sekarang ni cukup dah aku. Hasbi Allah. Cukup dah aku ini Allah. Wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baik wakil. Orang kita nak suruh kepala, nak hirin tubuh, pada dah dia soal. Keliklah. Asalah dah gitu lah. Tu kata-kata ni, kata perkata Ibrahim ni. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada dalam ayat lain kata hasbuna. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah kita ni Allah. Dan dia tu sebaik-baik wakil. Wakil-wakil ni sebab kita nak serah kerja ke orang-orang tu. Dia tu wakil tu. Tuan-tuan yang mulia, oranglah ni hati macam ni, Allah kena ubah api tu. Allah ukur, Allah perintah buat lain. Dulu apa Allah ada perintah kata menghanguskan. Hanguh Nabi. Hangikkan, hangiklah. Habukan, habulah. Harikan, jadi harikan. Ini sebab kita nak makan nasi. Allah kata kenyek, kenyek. Kalau Allah kata nasih, pun selalu sakit pun. Tak makan, dia tak kena. Ya, tadi Allah salah belakang tu. Nasi tak lewat buah, bukan boleh mengenyek. Kalau Allah kata sakit pun tu. Tapi baliknya, biasanya Allah Ta'ala jadikan asbab untuk mengenyek lah. Tapi tak ada di Allah, dia tak ada apa-apa. Tua-tua yang mulia, maka Allah kata api, ya naru, ke api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu tu sejuk selamat untuk Nabi Ibrahim. Mana apa-apa ni? Gelung jatuh letu, segala tali yang ikat Ibrahim tu habis. Makan api-api. Ibrahim sendiri puluh umur pun tak lain. Wah, yang paling hebat pula Allah tukar keadaan tu. Daripada api yang menghangus, yang menghangi, yang menghara, yang memanas tu. Jadi Allah tukar menjadi sejuk semacam duduk dalam air condition. Bardan wa salaman. Bukan sehari dua, 40 hari. 40 hari. Hingga tukar dia tua, ni kawan anak cucu dia tanya cek. Anak cucu Ibrahim lah tanya cek dia Ibrahim, cek. Tekah cek tu hidup ni hari mana, apa sedap sekali cek. Kalau kita nak rayakkan menikah dengan Tok Wemong itu, ya. Dengan menikah dengan Tok Wemong itu, mula-mula menikah tu kan. Nak rayakkan tu, apa senang lah. Ada. Tapi Ibrahim rayakkan cucu dia, tekah masa cek duduk dalam api 40 hari itu. Tekah cek dalam api 40 hari itu, nak diukur, nak dimandang, tak ada dalam hidup. Situlah paling enak, paling senang, paling lazat, paling sedap, paling senang, paling bahagia. Masa duduk dalam api itu. Ya belak. Dek. Tua-tua yang mula tak ada apalah. Akhirnya tua-tua yang mulia lah mana jadi. Akhirnya dia tubik pada api. Dakwah sematalah dia. Dakwah sematalah dia. Apa-apa? Pergi jumpa dengan meruk tak kira rasa ini. Boleh jumpa semata. Boleh gajak semata. Nak meruk pun kuasa tadi awal dia raja besar. Ada kuasa berlaku tentera dalam tangan dia. Semua dalam tangan dia. Segala kekuatan dalam tangan dia. Allah jasa dalam tangan dia. Mana tu yang mulut ayat? Mana tu yang mulut ayat? Hebat saya mana? Grebel saya mana? Kuat saya mana? Mari berlawan dengan tentera aku ni. Ibu saya kata jangan-jangan. Inna Rabbi wa Rabbakum Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu. Allah. Allah yang buat kita. Allah yang berdua kita. Ibu saya kata gitu. Jangan cakap lah tu. Dia hidup kita, dia berdua ni Allah. Tak mesti. Mangi-mangi. Salawai. Bermalam-malam Ibrahim ya Allah, hamba muzakkar ni ya Allah, nak lawan denganmu. Akhir-akhir tuan-tuan yang mulia, Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim, kata suruh dia tu buat persiapan, Allah akan hantar tenteranya. Bila Ibrahim di dakwah kali akhir itu, Nabi Ibrahim pun rakyat kata, Tuhan suruhmu ni, suruh raja tuanku, ni, buat persiapan kerana Allah nak hantar tentera. Habdaya kekera habis. Hak nawiyotinya, hak akaknya, hak namanya, hak talinya, hak lauk, hak darah, hak bukan, tahan kamu semua habis. Prom, orang panggil duduk dalam prom, dalam orang panggil, namanya ayat apa ya? Kenapa? Tua-tua yang mula nak tunggu, tengok bagaimana Allah nak atas tentera dia. Allah Ta'ala pun hatta hak lemah sekali nyamuk. Nyamuk ni mari pengak saya kacung. Pengak saya kacung. Ya berkelapa lera. Mampu tentera dia. Pas tinggal raja saya tu duduk keliling kat mulut kot. Wow. Dia tengok buat yang apa bina. Wah ni perak masuk tadi. Sakit kepala ni. Lepas tu nak usia lah anak. Nak usia sakit kepala orang-orang menteri nak boleh kerja. Nak buat kira ni. Kena ambil keropoh ada dikasih ni. Katak kepala baru boleh kerja. Ada katak tu kan. Buk katak belah gila. Nak kerja lah ni. Sakit kepala bila katak belah. Jadi Allah hinakan. Keropoh. Kasut orang nak terima orang nak pakai atas. Kena gondek kepala untuk ubat dia sakit. Akhir dia binasa dengan nyamuk. Bila nyamuk ni tubik pada hidung dia. Dia isap otak dia. Tu nyamuk ni tu baik. Saya tanya nyamuk. Munak aku nak wih kerajaan Namrud tu. Nak wih kamu jadi raja kasi Namrud. Tak apa ya Allah. Kalau nak balas. Wih sayak dia kelihatan. Tak apa dah. Sayak dia jatuh sekeping dalam tu. Minta nak sayak dia kelihatan. Tak nak jadi raja. Tak nak bersapa raja. Dengan sayak dia. Mahal sayak dia lagi. Tapi itu dalam hati Nabi yang kata, laukana tid dunia tazinu indallah janaha ba'udah. Kalulah dunia ni ada huzur di sisi Allah, sekodah sayang nyamuk. Ma saqal kafir, Allah ta'wi minu wa kafir jur'ata ma'in. Setengah air pun Tuhan tak beri. Tak ada huzur sampai itu, orang jadi presiden, jadi raja besar. Tak ada boleh dunia ni, dunia mesti ni. Tapi buat kita ni, tak sedap hati kalau tak ada diajar. Ini, dia pun kayak tak ada diajar adik. Tua-tua yang mula nak jadi raja, ada raja ni. Tak sedap angin lah buat kita. Gana? Jadi buat kita lama ni. Ya kalau jadi raja, kena sorai ya. Kita kata ya, kena sorai ya raja ni. Kenapa? Tua-tua yang mula jadi raja, ada ni. Nabi jamin orang tu, tu boleh duduk rumah bayar aras. Di akhirat sikit lagi. Sab'atun yazilluhumullah. 7 jenis manusia boleh berteduh. Yauma la zilla illa zillu, pada hari yang tidak ada teduh malaikat teduh tu ya. Teduh aras di hari masa. 7 jenis puak, 7 puak boleh duduk bawah bayar tu. Maka dalam 7 tu Nabi sebut imamun adilun, raja adil. Ini jadi kita dah satu bubu nak jadi raja. Kalau raja ya sorang. Sorang. Nampak puak-puak kita ramai ni. Nak jadi satu banyak tak leh. Jadi tua-tua yang mulia hak bolehnya hak Nabi wayak lagi itu orang muda. Ini nampak orang muda ramai. Nabi wayak kata syabun nasya'a fi ibadatillah. Nombor duanya orang muda hidup dia dalam keadaan ibadat kepada Allah. Oh, dia orang muda ni mah. Kalau boleh dia sifat dia boleh ibadat kepada Allah, boleh ada harapan nak boleh duduk wayak arah sikit lagi. Ya wali orang muda lah ni yang dia rebu dah ketau. Maka nak ketawa, nak ketawa. Amor kena kampung nak ikut pergi lagi ke mana, rebu nak ketawa kan. Pak kalau mulia ni boleh ibadat kepada Allah ni, tak peduli benda-benda sia-sia tu, dia panggil ke? Tak ada apa, jadi boleh tu halas tu, dalam bayan tu, orang tu tu. Dan, tak tu boleh lagi nya, tua-tua yang panggil orang tua-tua leh dah. Ni ada tua-tua jangan butik leh dah, muda apa lagi. Nah, ada satu lagi yang boleh buat kita ni. Rajulun. Kita nak ayat jangan-jangan ya. Dah 7 tu. Hak mudah nak ayat. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Satu orang laki-laki yang hati dia tu terikat dengan masjid. Tu. Jadi kena ikat dengan masjid kita dah insyaAllah dah. Orang muda lagi kalau boleh ikat dia dengan masjid lagi. Oh, maham nak. Jadi dua asbab untuk boleh doa bayar aras tu. Orang laki-laki yang mana hati dia ni terikat dengan masjid. Ikatlah mana? Mana ikat dengan program masjid ni lah. Orang dia keluar ni tak buat lah. Tak kena kacak lah. Orang dia gelik di rumah nak biar nak gelik tu. Kena ikat dengan amal masjid. Macam sahabat tu terikat dengan amal masjid Nabawi tu. Imarah masjid gapur dalam masjid Nabawi itu, mereka bui itu, mereka ikat dengan amal program masjid itu. InsyaAllah ya. Itu. Itu ada jalan itu. Jadi tuan-tuan yang mulia. Dengan kerja rawah ni tuan-tuan yang mulia, kerja ni kerja tak ada munasabah. Kerja bukan kerja akal. Kita kena turut, kena yakin bulat gitu. Kerja ni ni. Lah ni ni, kijan ni ni, tertik ni ni, nizam ni ni, peraturan ni ni, manhaj ni ni, cara ni ni, jalan ni ni, berjaya. Ayah kan itu. Nak pergi ambil rombok kerja rawan, mari tengok. So, ni jaya lah ni ni. Ni ni ni ni. Kalau mari pecah sekatah-sekatah, mari duduk peksak tengok, dia dengan otak kita, tak pandai. Tua-tua yang mula. Tapi kena faham, kena ingat. Dengan kerja ni, orang buat kerja jadi apa? Orang buat kerja tu dengan sendirinya. Dengan otomatiknya. Jadi ta'alluq ma Allah. Orang tu jadi berhubung dengan Allah. Orang buat kerja tu. So, yang kedua, dia tu jadi taqarrub ilallah. Dekat dengan Allah. Orang dakwah ni dekat dengan Allah. Yang ketiga pula, kita dengar ulama yang kata, orang tu dapat ma'iyatullah. Dekat sekali dengan Allah. Dia sekali dengan Allah. Allah dah sekali dengan dia. Yang keempatnya, dia dapat nusratullah. Dapat bantuan pertolongan daripada Allah. Pak kara. Tua-tua ia mulia, pak kara ni mustahil nak dapat. Kecuali dengan kejarawah dia. Lain tak boleh luar. Selain daripada dakwah. Dakwah ni kita buat ikut manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut jalan Nabi ni, kita jadi ta'alluq ma Allah, taqarrub ila Allah, ma'iyatullah, nusratullah. Ni tuan-tuan yang mulia ni, orang makan jaksa dah. Iya, nabi-nabi dulu. Hak tadi kita yang Yurai, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi dulu. Kerja tengok tak ada munasabah ni. Tuan-tuan yang mulia ni, hari ni kita ni, tuan-tuan yang mulia tak ada waktu jarak awal lagi ni, baru duk belajar je ni. Baru duk belajar awal. Bukan awal lagi, dakwah sungguh bukan handi. Orang dakwah sungguh bukan sepening. Orang dakwah sungguh da'i ni. Sobat tu, tuan-tuan yang mulia kita ni supaya juga dengan sobat. Supaya tu mana, semaya mengorek 3 rekaat. Semaya isa 4, semaya subuh 2, semaya zuhur 4, semaya asar 4, tak lupa. Dia berzikir, kita berzikir. Dia baca Quran, kita baca. Supaya haji dia buat, kita buat. Puasa, kita berpuasa. Supaya. Tapi kalau tak supaya tu mana kita dengan dia? Iman, yakin tak supaya. Yakin ni nak Allah balik hak sahabat ni. Yakin ni jatuh sedek ke Nabi ni. Sesedek pula. Tuan-tuan yang mulia email-email ni tak ada email lah mana. Tuan-tuan yang mulia tak ada email hak dakwah ni. Dia tak suka dengan tak ada email hak demo. Tak ada email kita dengar orang Nizamuddin. Dia takrifkan email ni. Dia kata tasdiku khabaril wahid. Mana kena benar. Kena tasdik. Kena membenarkan berita kata orang. Berita Allah. Berita Rasulullah kena tasdik. Bidu ni dalil. Dengan tak ada dalil. Kalau dia main dalil, dia bukan dalil. Tak ada dalil. Satu orang sahabat tuan-tuan yang mulia, dia tengok Nabi duduk balah dengan orang Badawi. Orang kampung dia panggil berduri. Satu orang kampung-kampung naik Mekah, dia kata orang berduri. Kita dia kata orang berduri lah mana. Dia kata orang Mekah banyak orang berduri. Kita kamat kepala berduri, dia orang Badawi. Badawi-Badawi ni orang kampung, orang darat. Nabi tu ambil kampung orang itu, bawa oleh orang Badawi itu nak jual udang. Bunyi nak jual tanya harga murah, Nabi beli. Akak jual beli dan bayar duit. Lepas tu orang Badawi tu kata, Mamak tak apa lah, dia pergi hantar. Udah ni, ha boleh. Hari hantar apa nak masuk mari Madinah ni. Orang Badawi tu buat masalah dengan Nabi. Dia kata, kudaku, aku tak ada, pun tak ada jual lagi kemau ni. Ha, Nabi kata, aku beli dah. Mu akak jual beli dah. Aku pun terima beli jual, bayar duit dia dah. Dah, aku tak ada, mu tak ada beli lagi. Kudaku. Ha, ni buat masalah. Jadi makan tak payah gitu. Nabi kata, aku beli dah. Tadi aku akak jual beli dah dengan mu. Kan aku bayar duit siap dah. Mu tolong bayar hantar apa sini ya. Dah, mu tak ada beli lagi. Nabi kata, aku beli dah. Ar-adud berdua itu kata, mana saksi mu? Mana saksi? Dia bila balak, kena cari saksi lah. Nabi pun susah. Tanya saksi, dia beli orang dia ya. Pas duit-duit berdua itu bersama dia ya. Satu orang sahabat dia dengar tu. Ya Rasulullah, aku saya jadi saksi. Aku jadi saksi ya Rasulullah. Rasulullah paling punya aku, nak jadi saksi. Nak jadi saksi ni, orang kena ada di masa tu, kena tengok dengan mata dia, dia telinga, dia dengar. Dia ada dalam headcan, hak berlaku tu, dia tak ada situ. Kau boleh jadi saksi. Kau anda pun jadi saksi. Nabi paling tanya sahabat. Ya Rasulullah, aku dengar mu cakap. Aku dengar mu kata. Mu kata, mu beli dah, bayar duit dah. Aku yakin cakap apa mu tu. Walaupun aku tak tengok dengan mata. Itu yang mulia. Tu iman. Tu iman. Iman yang tak ada tengok dengan mata, dengan percaya ke Nabi itu kan. Kerana Nabi ni Rasul Allah kan. Pakai percaya pula selalu dah. Allah betul-betul. Allah kata kan, percaya lalu. Kita kan Allah kata, iya ke tak ni. Iya ke tak eh. Nak pergi jadi tak berani. Orang panggil Allah-Allah tarik kalau Allah Ta'ala kata. Tuan-tuan yang mulia. Itu keyakinan tuan-tuan yang mulia. Keyakinan ni tuan-tuan yang mulia untuk nak masuk dalam hati ni. Bukan dia senang lah. Sahabat dulu ni kena ramah, kena perah di Nabi. Kena kerenyek, kena upah, kena macam-macam. Kena terbiah, kena tazkiah. Dengan kerja Nabi SAW hingga dapat iman ni. Bukan mudah-mudah iman-iman nak masuk dalam hati. Dek. Itu. Tuan-tuan yang mulia dengan sahabat ni, tuan-tuan yang mulia kadang-kadang Nabi buat keputusan ni tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Tapi sahabat ni turut semata. Turut semata. Hak tak pernah sabar. Hak tak setuju. Turut semata. Wa ya mulia, karena Allah bagi tahu kata wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu tunduk Nabi itu, kamu dapat petunjuk daripada Allah. Tak ada kira munasabah tak munasabah, tak ada kira logik tak logik. Nampak dengan akal kita, tak kira. Apa Nabi nak tunduk ya? Tu tu ya mulia sebab kita dengan dakwah ya. Dakwah nak ke mana tunduk ya? Tak usah tanya apa, kenapa, macam mana, apa, buat gini. Tak usah tanya. Wapak kena 40, kalau 40 tak leh. Ha wapak kena, wapak kena wap ga. Agana kena wap tak leh. Agana tak leh kena 4 je. Agana kena, agana. Tak sempat tanya agana. Buat sudah. Insyaallah tu tu. Tu, jangan soal. Tuan-tuan yang mulia ni, Maulana Iyan ni nak boleh kerja ni, bukan boleh mudah-mudah ni, Allah ilham ke dia. Tuan-tuan yang mulia kerja ni, dia tumbuh mari daripada fikir dan risau satu orang, soknya dia. Tak nyer mana nak ya. Bukan dia humi ni, humi fikir tak nyer dia orang Tino ya. Orang Tino orang berada di Nizamuddin, orang kaya agaklah dia. Zaman dulu, zaman cakawan Liom dulu, zaman penjajah Inggeris tu. Masa tu negeri Pakistan, India, Bangladesh, semua seluruh dunia ni sebuah negeri ya. Mana orang Inggeris belaka dak mengata British. British ke Perancis, buat tulah. Waktu dak mengata segala dunia. Ni. Jadi tuan-tuan yang mulia dak tengok orang-orang Islam ni banyak dok jadi Hindu, banyak dok jadi teman tak ada semaya, tak ada pahau agama, tak tahu apa nak agama. Di masa tu. Tuan-tuan yang mulia masa orang perempuan dia tengok, tak boleh elak. Tak boleh elak ni umat ni, tak boleh elak ni masyarakat kita ni, umat ni tak boleh elak kalau Allah ni semua. Habislah, hancur bila agama ni. Orang Tino dia fikir gitu. Tuan-tuan yang mulia, lepas tu maulat dia ada anak muda lagi, anak dara. Ada anak dara dia ni duk fikir ni duk kafarah umur duk zonih umur dengan atas hati dia ni mana duk ayah tu ayah mulia mawala Maulana Ismail tu ayah kepada Maulana Ilyas tu mari orang panggil mari makan walimah hak sain dia menikah ketepit-pit tu dia menibung cari kaki pergi kecek dia masuk minta anak dara dia Maulana Ismail tu mawala dia bini yang mati ini dah. Ada yang kajak-kajak, dia pun apa, masuk main-main, ya, nikah dua anak ratu tani. Buat jadi menatu dia, buk halu tak tanih tu dah. Tak boleh lah umat ni, cuba mu tengok masyarakat umat ni, tak boleh lah ni, kalau tak lah gini pun habis agama ni. Nawaklah mana ni, buah masuk lah kepala ratu mulana ni. Deh, maka dia mula bergerak, mula usaha. Dua-dua ia mulia, mula usaha lalu dah. Dia ayah-ayah lagi. Dua-dua ia mula lepas pada tu, mari ke anak dia pula. Mula nak ilih. Jadi menurut fikir tu, dia mari masuk. Hengok Allah ilham. Buka, we nampak cara nak buat kerja kita nak buat. Ni. Bayar ni. Taskir ni. Ambil nama ni. Bentuk jemaah ni. Lapik amal ni. Keluar ni. Kita buat tu sejik. Buat gaham. Buat taklin. Semua ni Allah ilham. We nampak ni. Cara susun ni kerja ni. Semua ni, segala tertik dalam sejarah awal. Tuan-tuan yang boleh, lepas tu katanya, nak boleh buat tu lama pula. Lama pula. Dia ingat habis segala susun ni, hanawak hijau tu. Pergi jumpa dengan ulama besar-besar di zaman tu. Pergi jumpa, dia kaya kalau kita ni, nak bawa umat ni, nak hajar umat ni, kita nak buat lah ni, susun ni gini, lah mana boleh kedak. Kena kedak dengan syarah. Kan jadi bawa bisnes kepada umat. Ulama tu kata, kalau boleh walah ni sungguh ni, boleh benar. Inilah cara Nabi SAW. Tapi dia kena walah ni. Duit sendiri, harta sendiri, kena duduk situ, pagi gah orang, pergi khususi orang, panggil orang, mari bayar, lepas tu, ni dia nak walah ni. Mereka dia kata, sekarang tak ada nak tanya masalah siapa dia nak walah. Cuma nak tanya ni, buatlah ni boleh ke tidak? Takut bawa fitnah pada umat. Tak ada fitnah ini kerja baik, kata dia. Dia tanya orang tu. Dia tanya orang ni. Naik ke Mekah, kata dia. Tanya ulama-ulama di Mekah. Ulama di Mekah pun okey, kata mulai pernah kerja. Dia nak buat. Tak usah tanya dia nak buat. Sekarang nak tanya buat boleh ke tidak? Tua-tua dia mula bila pernah buat. Ah, macam-macam dah kata. Dah ni main mana, main mana. Lalu, Tak kira lah. Dia bila berjala buat, dia dua tangan ni, dua kaki, dua tubuh dalam ni. Tak sabar kata apa, tak dengar. Nak berjala dulu, di sebab kita sini. Buat-buat kita turun mata, turun tubuh. Dia mau pakai kata, salak, salak jirilah. Tua-tua yang mula, kalau salak ke dakwah ni, siapa hanya salak ke bukit dah. Hanya salak gunung, ui gunung kutub. Hanya salak kapal tumbai, ui kapal tumbai jatuh. Bong! Dia jatuh kapal tumbai dengan hanya salak. Duk tinggi situ dia tu. Kenapa? Dua-dua yang mulai belah tu lah. Kalau orang ni duk kemaki, duk celor, duk kata gana, kena wah, pasal dakwah kita ni tinggi semata tu. InsyaAllah tuan-tuan. Kena belajar tu. Yang kerja ni hidup. Kerja hidup. Lain-lain pada kerja ni bukan hidup. Tak ada roh, tak ada roh kali. Ada gerak-gerak tu, orang ada usang dia. Puan mayak. Dia datang usang. Ada orang ada usang dia. Tu ya. Kerja dakwah ni bukan usang. Dia ada roh ni. Tua-tua yang mulia ni kita kena buat ni. Kena buat kerja ni. Tua-tua yang mulia, habisah sekali kita buat kerja ni untuk dia, untuk kita. Kita buat kerja dakwah ni untuk kita sendiri, bukan untuk lemba ni. Buat kerja dakwah ni, kita dengar Maulana Sa'ad, dakwah lidda'i lidtarkiz. Dakwah ni untuk da'i, untuk dia buat dakwah sendiri tu. Tarkiz. Mana tarkizun. Rakazayu rakizu tarkiz. Mana hipungkan. Hipung. Hipung. Capung. Buak, bahasa saya buak. Neng buak, neng pen song. Kenapa? Satu campur satu jadi dua. Dua campur satu jadi tiga. Tiga campur satu jadi empat. Campur, campur, campur, campur, campur semata. Itu dakwah. Ad-dakwah lil-ghair. Untuk kita pergi jumpa orang lain, kita kerja dakwah dengan dia. Lit-tazkir. Untuk beri peringatan. Wa-zakir. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Untuk orang lain tu beri peringatan. Dia terima, dia tak terima, tak ada buah kita, tak ada buah. Tapi kita terkis. Tua-tua yang mulia, faedah besar dakwah ni untuk orang dakwah sendiri. Tapi tu Nabi ni, jiwa dakwah tak ada bergantung. Umuh orang, hak tu hewa yang kata dia tu tak pakar, dia tu tak beriman, pergi juga. Dah. Tu hewa yang kata kena. Sawa'un alaihim, a'anzartahum, amlam tunzirhum, la yu'minun. Sama je di atas buat tu tu. Mungkin wayak dia. Mungkin dakwah dia. Mungkin beri peringatan dia. Ataupun kalau mu tak pergi. Sama yang buat tu dia tak beri. Man. Jadi tu yang kaya gitu bukan nak larang Nabi. Bukan nak larang Nabi tu. Nabi pergi semua tu. Tu yang wayak kata buat tu tak beri. Man. Mungkin pun dia tak beri. Man. Mungkin tak beri. Tak beri. Sawa'un alaihim. Nabi pergi semua tu. Kenapa? Kerana Allah kata sawa'un alaihim. Sama di atas buat dia. Bukan sawa'un alaika. Bukan. Kalau kata sawa'un alaika, sama je mu, mama, kalau mugi pun dia tak pergi. Mu tak pergi. Kalau gitu Nabi tak kena pergi. Kalau sawa'un alaika. Tapi Allah Ta'ala kata sawa'un alaihim. Di mana Nabi pergi, Nabi boleh. Tak ada. Nabi pergi itu tak saja dia. Dia boleh. Boleh iman dia. Boleh pahala dia. Boleh jadi saksi di hadapan Allah. Macam-macam dia boleh. Boleh dia. Hei, cuba kita pergi dakwah ni bang tu. Kalau dia tak duduk, dia tak terima dakwah kita, kita boleh. Ya dakwah ni balik rugi tak ada. Seri pun tak ada. Ada labu semata. Kelip modal pun tak ada. Ada orang negara ni kadang-kadang rugi dah. Kadang-kadang kelip modal. Kadang-kadang labu. Yang itu kalau negara. Negara dengan dakwah ni, labu semata. Kalau kita pergi dakwah demo, demo terima. Labu kita. Kalau kita pergi dakwah demo, demo tak terima. Lama kita. Kalau kita kira awal dia, dia hambat kita, dia murid kita, dia marah kita. Lama muka kita. Ini tanda-tanda awak kita. Lama semata dia. Bukan dia tak terima, dia murid pula. Lama besar. Nabi kena jugalah ni. Hei, tuan-tuan. Kerja pun nak carilah ni. Kerja pun lah ni. Ada lama sekarang. Ada lampu sebelah ya. Lewugi tak ada. Ini menegon. Ia telah sebut penegaan. Tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Adakah aku nak tunjuk pada kamu ni menega? Yang dah boleh lepas kamu daripada azab. Dah. Tu, ni menega ni. Saya panggil menega juga. Jadi tuan-tuan yang mula kita kena belajar ni kerja dakwah ni. Dan belajar kita kerja dakwah kita ni kita kena niat besar. Tak boleh niat halus. Niat seluruh awam. Ini kita tak bergerak kau ni, tapi niat kita seluruh alam. Kita fikir pun fikir seluruh alam. Macam saya dah bayar, kita dah bayar sini. Bukan untuk demo saja ni. Kita fikir niat kita, dipikir kita dah bayar ni. Untuk seluruh alam. Tu. Dan Allah Ta'ala wifala tu buat niat. Likullim ri'im manawa. Bagi setiap orang itu, apa hadiah niat? Bukan hadiah wak. Bukan hadiah wak. Hadiah niat tu sahwi. Kenapa? Nabi kita ni dia fikir niat dakwah dia. Oh, asal pakai mak perak dah. Dia pala dia. Hak kita dah buat ni. Pala naik dia perak. Dia kata masalah fikirkan dia. Kita pun kita niat seluruh alam. Kita niat seluruh. Seluruh sepakai mak juga kita ni. InsyaAllah tuan-tuan. Dia bukan sepuluh semaya dakwah. Semaya ni kalau ngerik tak boleh niat lebih pada tiga. Subuh jangan ada niat awak tiga. Jangan niat empat. Ni, tak sah. Dakwah ni kita buat sikit niat banyak tak apa. Kita keluar tiga hari. Niat seluruh dunia. Kita keluar empat bulan. Niat seluruh hidup. Seluruh dunia. Duk kacak suara tu niat seluruh manusia. Boleh. Sah. Dan Allah Ta'ala wibhala turut niat kita. InsyaAllah deh. Itu. Tuan-tuan yang mulia ni kadang-kadang niat ni dia boleh pahala. Dia boleh pahala niat ni. Dia kadang-kadang niat ni lebih baik pada amal. Niyatul mu'mini khairum min amalih. Niat agar mu'min itu lebih daripada amal lagi. Kadang-kadang dia amal tu kadang-kadang nak tunjuk orang. Kadang dia buat dia nak tunjuk orang. Aku ni tengok ni. Tengok aku ni. Jadi ada nak royak orang. Nak bertanya. Nak berjati. Ada nak kenama. Nak jihad. Dia amal ni. Niat dah. Niat ni tak ada niat. Tak ada niat. Tak ada nak kenama. Tak ada nak apa. Tak ada nak jihad. Ni pun niat dari hati dia nak tahu. Nampak? Orang tengok tak nampak niat dia. Sebab itu Nabi Muhammad kata, niyatul mu'minin khairum min amali. Tuan-tuan yang mulia, dan dengan kijak agama ni, kita dapat tahqiq ke agama. Jadi hakikat agama ni. Iman hakikat. Islam hakikat. Semayi hakikat dan semayi jadi hakikat. Doa jadi hakikat. Ya, cuba tengok orang-orang dulu hakikat. Orang hakikat semayi ni boleh nak ambil istifadah. Bila amal ni ada hakikat, kita ni, puai amal ni boleh ambil istifadah daripada amal itu. Boleh ambil faedah daripada amal. Dan dalam dunia ni boleh ambil belah-belah. Boleh ambil natijah daripada amal. Maulana Umar dulu yang kata, kalau mu ni, mu semaya nak minta roti dengan semaya. Pak kalau mu semaya tak boleh roti suti, mu tak sedut cadel lah nak semaya nak masuk syurga sikit lagi di akhirat. Karena syurga maha pada roti. Jadi kita ni kena usaha semaya dengan siapa boleh ambil roti dari dunia ni. Dengan semaya. Sabak wadah. Sabak apa? Sabak wadah. Kalian tengok rumah orang tak ada karabuk ni, tak ada karabuk. Ha, tu kan? Dia ambil semaya, dia sejik semaya. Kalian bagi tanya, tak ada bagi semaya semula, ambil sepeti semula, ni beki semula semaya dia. Kalian bagi ada apa-apa, tak ada. Gis semula, peti semula pula, beki semula pula semaya dia. Kelihatan dia yang tak ada bukan lagi. Kelihatan dia bikin semula. Bikin semula. Lapis mayat. Hingga pokoknya itu bangat apa? Lesang dan musing. Gandang tubuh yang berkobok-kobok ni. Habis dah besai. Habis dah seno. Habis dah tak. Habis dah puyuk oleh rumah. Tak ada apa. Habis dah buka ni. Penuh belakang. Dia musing lagi. Dia tubuh lagi. Dia jatuh tanah ni. Bangat. Dia tunggu. Nampak hebat tanah ni. Gakit dengan tanda kagak pun. Kau jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tahu pada Nabi kejadian dia dalam rumah dia. Pak Rasulullah tanya wahai nak dia akit tanda kagak pun. Kalau mau tak akit lesau tu musim siapa kamu? Kuma ni tak ada tanda kandang. Sebab kita tanda ambil itu yang akit. Tapi tu yang tanya begitu. Yang saya sahabat tu yang akit. Dia tu sahabat pokok sahabat tak lapar. Tuan-tuan yang mulia dengan semaya ni, yang mulia ambil pedah. Bukan semaya sama ada semaya ni. Nabi Musa itu tukar ya. Tuan-tuan itu katak laut jadi 12 jalan. Katak batu terpacang 12 air mata. Tuan-tuan yang mulia semaya hal kita ni, maha pada tukar tu lagi. Nabi SAW beritahu, as-salah mi'rajul mu'minin. Semaya ni mi'rak bagi orang mukmin. Orang mukmin bila, ya Allah, Akbar, dia mi'rak tu. Mi'rak, sebab Nabi mi'rak tu. Mi'rak tu nak hidup jumpa dengan Tuhan, hidup kerja dengan Tuhan. Cuba we rasa ratu ke tak semaya kita ni. Rasa ke tak ratu semaya? Allah. Itu gagal niat. Baru boleh niat. Baru boleh pas. Itu kita lain kan? Dua bulan lebih lah. Ada Pak Ulah gitu lagi. Kita itu nak leh. Napa? Ingat Nabi wayak kata as-salah mi'rajul mukminin. Semayan ni mi'raj bagi orang mukmin. Orang mukmin bila takbir masuk dalam semayan, dia mi'raj dah naik hidup dah sekali dengan Tuhan. Cuba kita semayan ni dengar hadis-hadis ni dalam kitab Muntakhab ada tu. Maulana Sa'sul baca Muntakhab tu. Baca bab semayan tak ada hadis ni as-salah mi'rajul mukminin. Jadi cuba kita semayan ni kita rasa kata kita ni mi'raj ni. Kita ni sekarang duk kecek duk kira bercara dengan Allah, munajat dengan Allah Taala. Semayan kita rasa kita duk kecek dengan Tuhan, duk kira dengan Tuhan, duk buat permohonan, duk buat kabrong, duk buat korong, duk buat rietrong. Ini dia buat perkara kita tu. Tak ada. Munajat kita. Ui rasalah tu. Dalam talim dia ayat kata semayan ni paling dekat sekali dengan Allah waktu sujud. Tak punya kita sujud, kita pun sujud, kita rasa kita ni dekat sekali dengan Allah. Kita ni masa hina, rendah, di hadapan Allah. Kena rasa lah tu. Apa ada sebut oleh ta'lim fadilah tu, suatu ayat mula kena rasa waktu kita amal. InsyaAllah ni. Maka semaya macam tu, baru ada power, ada kekuatan. Suatu ayat mula maksud ta'lim yang kita dakwah tu, maksud tengah daripada maksud ta'lim, istihdharil fadilah indal amal. Kata Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad kata maksud kita buat ta'lim itu untuk nak bawa hadis fadilah itu ketika kita beramal. Kita dengar fadilah semayan. Berapa orang dengar fadilah semayan? Waktu kita semayan kena kutip menghimpung mari lah perut kita. Mari dalam syuur. Mari dalam perasaan. Mari dalam ingatan kita. Baik. Tu, kena rasa tu. Hari ini tuan-tuan yang mulia, orang dalam amal tidak ada istihdar fadilah. Maka amal tu tidak ada kekuatan. Sampai itu kita orang dakwah ni tak nak tukar kita. Orang-orang tak reti dia tengok orang dakwah ni nak jadi orang ni jumu. Nak buat orang ni jadi beku. Nak buat orang ni jadi kulu. Nak buat orang ni jadi bodoh. Nak buat orang ni jadi ortodok. Kacau masa orang Inggeris. Tak ada nak buat orang ni jadi progresif. Tak ada nak buat orang ni jadi caw. Apa orang panggil? Kau nak. Nak buat jadi caren. Nak buat jadi apa ni? Tu, tak. Nak buat jadi maju. Nak buat jadi orang ni jadi kulu. Jadi kulu. Kulak. Tak apa-apa. Kita dia tak halih dia baca kita tu. Baca kita tu. Keluar buat mulai dia baca kita tu. Kita cak kuning dia tu. Tuan-tuan yang mulia orang kejap ni lah ni dia tak faham kanak kita. Kanak dia dalam kitab ni tak serupa dengan kanak kita. Maksud kita. Kita buat talih ni bukan maksud untuk nak menambahkan ilmu. Bukan untuk nak peluahkan ilmu. Dia mau ni, dia mau ngajar, dia mau ngaji ni untuk nak meluahkan ilmu. Nak menambahkan pengetahuan. Kita ni untuk orang panggil menambahkan gairah, untuk menambahkan iman, untuk menambahkan orang panggil ni nak bawa istihdar fadilah tu untuk dapat nur macam-macam tu. Dengar pula lagi hingga benda tu orang panggil terasa di hati kita. InsyaAllah tuan-tuan tu kita tak sebuah kena mau. Demo ni tuan-tuan yang mulia, orang ada kajian kata nak sebarkan, nak keluarkan ilmu, nak perempahkan ilmu. Wayak habis segala mazhab. Wayaklah mazhab tu lah, mazhab ni. Jadi pecah belah hati umat ni. Tak boleh menyatukan umat. Tuan-tuan yang mula dakwah ni, kita Allah ni, baca kitab pun ni, tak ada ubah ni, boleh menyatukan umat. Tak kira orang jenis bangsa mana, keturunan mana, darah besi mana. Ada orang darah Pakistan, ada orang darah mana-mana. Boleh betul sekali. Berkasih saya. Ada syafaqah, ada mahabbah, ada ittihad. Nama-nama? Bukan orang panggil buat kita ni persatuan. Persatuan, pertubuhan, yayasan, organisasi. Bukan. Ada orang-orang yang jumpa kita, dia kata, yayasan dakwah ni, mana pertubuhan dakwah ni besar. Kita tahu kan, kita bukan pertubuhan. Kita bukan pertubuhan, dakwah-dakwah ini bukan pertubuhan. Pertubuhan itu kuat, dia pakat, dia tubuhkan satu kuat, satu pertubuhan, persatuan buat dia. Tadi dia buat undang-undang, buat tertik, nak kena walah tu, lah tu. Kita kan pertubuhan, persatuan. Kita ni tak, kita ni orang panggil tanggungjawab. Kita buat dakwah ini bukan pertubuhan, tapi tanggungjawab. Dakwah ini adalah tanggungjawab kita, biar kita, umat Nabi SAW. Orang jadi umat Nabi kena tanggungjawab kerja dakwah ni. Bukan kita buat ni hak jadi belok tubuh saya. Dia tanggungjawab. Demo kena tanggungjawab. Demo juga umat Nabi. Tua-tua ia mula orang tak mahu ke dakwah tu. Dakwah dia. Supaya orang tak mahu semaya. Semaya dia. Dia tak semaya. Tak semaya suku. Tapi semaya dia. Baik. Orang tak semaya. Semaya dia ke dakwah dia. Dia tak semaya. Tak semaya suku. Tapi semaya dia. Orang tak mahu dakwah tu. Dakwah dia juga. Karena dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kena bertanggungjawab. Tuan-tuan yang mulia kita ni alhamdulillah kita agak tanggungjawab dah patut jadi mari bertindak ambil hijau tanggungjawab. Beliau ni kipah ni dia jadi gawah ni dia orang dekat saya dia ni ki dia dek jalankan tanggungjawab tu. Lah nak buka pas ni musing. Wi angin kau dekat bawah ni. Cuba dia buat saja tak sem musing tu. Lagi buka pas tak sem musing. Buka tak sem musing. Jadi mesti buruk dia agar waktu kelo lalu lah. Tak ada juga lah. Kenapa? Umat ni pun sebetulah. Kalau tindak kamu jalankan tanggungjawab Allah beri, maka umat ni tak ada harga dari syiar Allah Ta'ala. Lebih hina pada hanyi kurak lalu. Orang nak tibuk, orang nak tapar, orang nak buat kena, saya tak padu lagi. Tapi kalau orang Allah Ta'ala tu hanya buat kuramai, dia tapar dia Allah. Kita pergi dekat luar ni, di Pakistan, tahun ni. Kalau belum bayar wahab hari ni, kita nak no. Kita pergi istimewa. Orang bersolat. Bahawa rakyat kata dia nak mari negeri, nak mari ke Thailand, nak mari Sri Lanka, nak mari ke Malaysia, Indonesia. Orang kata ni, nak round ni, kau kawasan ni, hujung Asia ni. Lepas tu, babu kita dibakar, ya, kata, pergi kau lain dulu, kita pergi kau lain dulu. Lepas tu, mari semula, we timbal dengan Joe bakar. Ha, dia kata, dah. Aku bukan fikir je, aku nak mari keluar. Mau cari sejik aku setia. Ya? Nak duduk dua hari. Oh, ada forak-forak-forak ni. Duduk bakar. Tak saya tu nak duduk di Kopak Thai. Ah, kalau ke Kopak Thai, nak cik tengok Kopak Telung, Kopak Nama, Kopak Songklan. Tak boleh kot ni. Kopak Sang Cawak ni, head kan, my credit. Bawa hati aku nak pergi jalan. Nak buat apa tak boleh. Dia buat putusan di nak pergi jalan. Nyak berat. Mari sini. Ya nak ingat apa, tak takut pun, tak nak hirau, tak nak ingat apa. Tua-tua yang mula jangan terfikir, jangan masuk dalam kepala. Segala keraksa yang kita nak nampak dengan mata, dengan alam lingkungan ni. Jangan padu dia mula lagi lah. Tu, jangan hubunglah kepala. Tua-tua yang mula kita ni supaya dengan kuda Pakistan. Kalau dia pergi Pakistan, tengok kereta kuda. Kereta kuda Pakistan yang hubung di mata, kuda itu tak gitu. Jadi, yang nak pergi tengok padu ya. Tak boleh tengok ni, tak amat yang buat terbaik. Orang dakwah pun kena tengok dakwah sekolah gitu. Jangan tengok hal lain pada tu. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau dia tengok hal lain, dia tengok lain. Tetap kan dah keting lalu. Tak ada kira apa. Dek. Lepas tu tuan-tuan yang mula dakwah ni kerja mudah. Tapi bayar-bayar. Kerja mudah ya. Semua orang boleh buat. Orang ngaji, orang tak ngaji, orang tak ada ilmu, orang buta, orang bisu, orang apa boleh buat belakang. Mudah kerja awak. Tuan-tuan yang mulia tapi payah-payah. Hanya orang yang payah dakwah sungguh tak ada dalam kubur belakang. Ada buat kita ni sama-sama orang tak payah dakwah belakang. Oleh kerana tu, tuan-tuan yang mulia kita kena berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Minta hapsal sekali supaya Allah wikir pahamai kepada kita ni terhadap kerja ini. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan tidur hangat eh. Dan orang dakwah ni kena wajib tahajud. Karena ini adalah tertib dakwah. Bukan jangan bukan kita tahu wajib tahajud tu. Salah kata kita kena pastikan semaya tahajud. Paling tak ada we beramak-beramak dengan subuh tak ada. We tahajud kita berderet dengan subuh, cing dengan subuh. Dia doa sikit. Boleh setengah jam dia nak. Ah, setengah jam pula nak kata. Lah ni orang dia suruh berdoa setengah jam. Dah, tak mana nak kata, kata masa kita, tak mana nak berkacak, kacak masa kampung kita, orang panggil kacak, terompai, terompai, kacak, depan lah. Aku ni tak kerti pun, ya Allah. Tiga gini sudah lah, pakar mungkin nak beri, ya. Kacak, humor, humor, kenapa kalau kita nak nestal, kita masa nestal. Humor kah, ya Allah, tak kerti pun. Banyak gitu, tak apa juga. Dah, minta supaya Allah ni we kita ni kepahamai kerja ni dan minta we Allah pegai kita ni dalam kerja ni sampai akhir hayat kita. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana tu kita kena pasal niat buat keputusan malam ni dalam masjid ni. Pasal niat lah anak. Nawa itu dakwah ni 4 bulan anak tahu. InsyaAllah tu. 4 bulan anak tahu. Anak tahu 4 bulan. Eh? Lepas tu tuan-tuan yang mulia, masjid kita kena tiru Masjid Nabawi dulu. Deh, Masjid Nabawi. Tuan-tuan yang mulia, Masjid Nabawi ni bukan tempat semayang Jumaat. Semayang Jumaat saja. Masjid Nabawi dulu, Nabi buat masjid, tempat selesai semua masalah. Dunia, akhirat, negeri, negara, individu, perorangan, keluarga, kampung, masyarakat, semua selesainya di masjid. Dan mengetah negara pun di masjid. Buat selesai negara, masjid. Morihan, Prakit, Banmuang, di masjid. Tuan-tuan yang mula bukan negeri kecil ni. Nabi di zaman sahabat tu, Sayyidina Umar, di sana sahabat Palestin, Afrika, Mesir, maksud apakah? Benua Afrika. Sebelah lain ni, sebelah ni sahabat Eropah. Tapi tempat Tamniyah, Ratabat, duduk dalam Masjid Nabawi. Dan, tuan-tuan yang mulia, kalau kita ni duduk pahal masjid ni, orang buat masjid ni, kita niat kata, kita pahal kata masjid ni untuk semayang Jumaat, untuk semayang Jumaat. Kalau ada pahal mekodat tu, kena taubat pahal mekodat tu. Kenapa? Pahal panak. Pahal tak sampah. Masjid kita kena pahal tempat selesai masalah umat. Tempat bentuk umat. Masjid kena buat. Jadi orang panggil jadi setaban kan. Tetap. Ini busti. Masjid jadi tempat. Ini busti. Tempat pusat pengajian. Tempat pusat belajar. Tempat orang buat orang. Jadi orang Allah SWT. Belah inilah Masjid Nabawi. Dah, sebab tu kita kena program. Kita ikut masjid ni, kita buat program. We hidup masjid tu sebagaimana Masjid Nawawi. Masjid tempat kita pergi, kena pasal amal, kena we jadi program hidup tu. Program sebagaimana Masjid Nawawi. Orang ahli kita nak hari ni, 5 amal. 5 amal. Dakwah bunyi ringan ya. Tapi 5 amal ni berat tuan-tuan yang mulia. Moga kena buat hari-hari. Hak harinya, hak mengua, hak bulan ni tu. Kena buat sampai mati. Kita usaha insyaAllah ni. Tu. Bukan sah, bukan mudah, bukan nak boleh faham dengan kacat setatullah ni. Tuan-tuan yang mulia, kita kena minta dengan Allah. Deh. Kena minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah bagi kepahaman ni. Minta weh. Kita minta juga, kena minta dengan Allah. Dan untuk faham kerja ni, minta tu minta, kena usaha ni. Dan kita kena pergi luar-luar negeri. Kena pergi India, kena pergi Pakistan, kena pergi Suhbah. Dengan masyaikh hidup sekali, makan sekali, dengar cakap pada dia. Kena sohbah. Sahabat dulu orang panggil sahabat kerana dia ada sohbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini pun kena pergi sohbah dengan masyaikh, dengan kudama, dengan orang-orang lama, dengan busruk. Napa-napa? Macam dengan Maulana Sa'ad, dengan Maulana Zubair, dengan Muhammad Allah, Maulana Ibrahim. Waktu kita pergi sohbah, bila pergi di sana tu, dia pergi, kita nak makan kali dengan dia seminggu. Dia hantar keluar lagi, yang kulit hidup merekah pula, minggu-minggu. Nak sohbah dengan dia. Baru Allah yang menolong kita dia jadi dia. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan disayang. Ni, jadi wasa saya, wasa nak niat wasa saya. 50 ribu saya, poh. Kita katakanlah habis 50 ribu saya, poh. Tuan-tuan yang mulia pada dengar bayar sudah ya. Wasa pemada habis tu. Maha. Penawar. Jadi penawar. Orang ada masalah berat besar-besar tu. Bila pergi dengar bayar dia. Allah Ta'ala wis. Selesai masalah. Ini ajib. Satu perkara yang ajib. Yang mana Allah Ta'ala wis kepada orang masyarakat orang tua kita di Nizamuddin. Sebab tu kita minta buat kita ni. Kita niatlah untuk pergi sohbah dengan mereka. InsyaAllah tuan-tuan. Semoga Allah pilih kita belakang ni. Amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta.